Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali mengkaji salah satu cabang ilmu yang penting, yaitu ilmu alat yang disebut dengan ilmu nahwu. Pembahasan kita yaitu masalah jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim atau kalimat yang terdapat dalamnya mubtada dan khabar atau subjek serta pelengkap itu predikat. Kemudian mubtada sudah kita bahas, ada dua macam mubtada. Pertama, mubtada lahu khabar, mubtada yang memiliki pelengkap. Yang kedua, mubtada lahu fa'il, sadda misal khabar. Yang kedua, mubtada atau subjek yang memiliki fa'il, pelaku yang menempati tempat khabar. Arti dengan pelaku itu sudah lengkap kalimatnya, tidak butuh khabar karena sekaligus sebagai khabar, tapi tidak dikatakan khabar tapi dikatakan fa'il. Nah, malam ini kita masuk kepada yaitu macam-macam khabar. Yang pertama sudah kita bahas pada pekan yang lalu, itu khabar pelengkap atau predikat dalam bentuk mufrad. Nah, pengerti mufrad di sini adalah bukan kalimat. Bukan kalimat atau bukan mirip dengan kalimat. Mirip kalimat adalah jar majur dan dzaraf. Nah, yang mufrad sudah kita bahas. Termasuk pengerti mufrad adalah isim musanna dan isim jamak. Isim musanna dan jamak itu termasuk mufrad bagi mufrad, karena itu bentuk kata. Termasuk juga idhafah, yaitu khabarnya dalam bentuk idhafah, yaitu penggabungan dua suku kata. Contoh, hadza kitabu aliyin. Hadza kitabu aliyin, hadza itu mubtada isim isyarah, khabarnya kitabu, dan kata kitab ini idhafah kepada Ali. Hadza kitabu Ali. Nah, kitab ini digolongkan kepada khabar mufrad, ya, khabar mufrad. Nah, malam ini kita masuk pada khabar jumlah, yaitu khabar dalam bentuk kalimat sempurna. Jadi khabarnya sudah bentuk kalimat sempurna. Nah, jadi ada subjek atau mubtada membutuhkan khabar, tak khabarnya dalam bentuk kalimat sempurna. Nah, kalimat sempurna itu ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, ini mungkin bisa dikatakan jumlah dalam jumlah, ya, kalimat dalam kalimat, ya, kalimat dalam kalimat. Tapi seperti apa sih, nanti kita lihat ya pembahasannya, kemudian ada syarat-syaratnya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, kita ulang kembali untuk dibaca halaman 47, ya, yaitu bagian kedua, al-khabarul jumlatu wa huwa nau'an, yaitu al-jumlah al-fi'liyah, kemudian al-jumlah tulismiyah. Silakan baca kembali, nanti baru dijelaskan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, sudah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Dan diberikan kembali kesempatan bagi sahabat loja di rumah, silakan Anda dapat memutar nomor 021-823-6543 untuk membaca halaman ke-47. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Wa fik barakallahu. Naam, tafadhali ya Umma Fatimah. La, thanian al-khabarul jumlatu. Khabarul jumlatu atau al-khabar? Al-khabarul jumlatu. Oh. Al-khabarul jumlatu wa huwa naw'ani. Al-alif al-khabarul jumlatul fi'liyatu. نحو الطلاب يدرس في الجامعة الإسلامية نحو الأب يدرس ولده في معهد العلوم الإسلامية والعربية كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين وقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الباء الخبر الجملة الاسمية نحو الطالب كتبه كثيرة أحمد أولاده كثيرون نحو الطالبات حقائبهن جميلة الأمهات بناتهن يلعبن في الملعب كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير wa syaratul khabaril jumlatil lisniyati awil fi'liyati an yakuna fil khabari rabitun yurbatu bihi al-mubtada'u warrabitu huwa al-alif dhamirun ya'udu ala al-mubtada'i imma an yakuna zahiran am mustatiran nahwu at-tullabu yadrusuna farrabitu huna wawul jama'ati نعم. وقوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله نحو الطالب يدرس فالرابط هنا ضمير مستتر تقديره ويعود على الطالب نعم. وقوله تعالى الله يستهزئ بهم تقديره هو يعود على لفظ الجلالة ونحو الطالبات حقائبهن جميلة والرابط هنا ضمير هنا يعود على الطالبات. أحسنت بارك الله فيك. فيكم بارك الله جزاكم الله خير يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ummu Fatimah di Bekasi yang telah membuka interaktif kita di kesempatan malam hari ini. Masih ada kesempatan bagi sahabat Loja yang lain di rumah, silakan Anda dapat memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Mujibur Rahman, betul? Benar, dari Kota Mataram. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsanian al-khabarul jumlatu wa huwa naw'an. Alif al-khabarul jumlatul fi'liyah. Nahwu at-talibu yadrusu fil jami'atil islamiyati. Nahwu al-abu yadrusu waladuhu fi ma'hadil ulumil islamiyati wal arabiyah. Ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain wa qawlihi ta'ala wal ladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Al-khabarul jumlatul ismiyatu nahwu at-talibu kutubuhu kasiratun ahmadu awladuhu kasiruna nahwu at-talibatu haqaibuhunna jamilatun al-ummahatu banatuhunna yal'abna fil mal'abi kaqawlihi ta'ala ولباس التقوى ذلك خير وشرط الخبر الجملة الإسمية أو الفعلية أن يكون في الخبر رابط يربط به المبتدأ والرابط هو ألف ضمير يعود على المبتدأ إما أن يكون ظاهرا أم مستترا nahwu at-tulabu yadrusuna parabitu huna wawul jama'ati ka qawlihi ta'ala ula'ika yarjuna rahmatallah nahwu at-talibu yadrusu parabitu huna domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ala talibi ka qawlihi ta'ala allahu yastahzi'u bihim takdiruhu huwa ya'udu ala lafzil jalalati wa nahwu at-talibatu haqaibuhunna jamilatun wa rabituhunna dhamirun hunna ya'udu ala talibati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ahsan barakallahu fik. Taib, kita langsung pada penjelasan ya, yaitu berkait dengan khabar. Khabar itu pelengkap. Kalau kembali kepada makna lughah itu, khabar itu berita ya. Berita, artinya berita untuk subjek. Jadi berita untuk subjek. Contoh, para pelajar itu, kenapa para pelajar? Beritanya apa? tidak hadir, tidak hadir atau hadir. Nah, tidak hadir atau hadir itulah pelengkap untuk subjek, itu mubtada, itu para pelajar. Nah, dikatakan khabar. Kenapa khabar? Kan itu berita, berita untuk subjek. Nah, berita ini atau khabar ini ada yang namanya jumlah, bentuk jumlah. Artinya apa? Bentuk jumlah berarti dia kalimat ya, bukan kata tapi bentuk kalimat. Nah, coba kita perhatikan. Nah, kalimat itu ada dua, kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah dan kalimat ismiyah. Kita ambil contoh al-aulad ya. Al-aulad ini subjek ya. Al-auladu, kita bikin ini mubtada ya. Mubtada atau subjek dalam bahasa Indonesia. Baik, kenapa al-aulad? Yal'abun. Anak itu sedang bermain, yal'abuna, sedang bermain. Nah, ini yal'abun inilah khabar. Pelengkap untuk kata aulad. Tanpa yal'abun, kata aulad ini tidak sempurna. Tidak bisa dipakai aulad. Kenapa anak-anak itu? Yal'abun, sedang bermain. Kenapa anak itu? Ya'kulun, sedang makan. Kenapa anak itu? Al-aulad madha? Yastarihun. Dan seterusnya. Yusallun fil masjid, au yadrusun. Dan seterusnya. Nah, inilah khabar. Apa? Khabar. Ya, khabar itu khabar. Tapi bentuknya apa? Kalau kita perhatikan ini fi'il, kata kerja. Ya kan? Fi'il kata kerja. Kata kerja apa? Mudhari, sedang. Ini ada ya. Mudhari, present kata bahasa antum ya. Present tense ya. Sedang bermain. Enggak ada kata sedang di sini. Dari fi'il itu menunjukkan nanti sedang. Karena fi'il mudhari. Yal'abun, sedang bermain. Nah, main apa terserah. Nah, ini kelengkapan apa? Pelengkapnya lagi. Tapi ini sudah cukup untuk kalimat sempurna. Anak-anak laki itu sedang bermain. Nah, kata yal'abun ini tidak sama dengan al-auladu. Al-auladu la'ibun, banyak kan? Maknanya juga sama kan? Al-auladu la'ibun, anak-anak itu apa? Bermain, la'ibun, bermain. Tapi ini la'ibun ini tidak sama dengan yal'abun. Kenapa tidak sama? Kalau yal'abun itu fi'il, kata kerja. Kalau la'ibun, kata kerja. Walaupun maknanya mengandung kata kerja. Ini bentuknya apa nih? Ya, isim fa'il. Isim fa'il. Anak-anak itu bermain. Nah, ini bentuk apa? Ini bentuk mufrad. Apa arti mufrad? Kata, kalimah ya. Bentuk apa? Kata, kalimah. Bukan bahasa Arabnya kalimah. Ya, kalimatun. Itu kata. Ini kan kata ini. Bukan kalimat. Kalau kalimat itu kata kerja. Kalimat itu adalah fi'il, kata kerja. Itu kalimat, kalimat sempurna. La'ibun, bermain. Yal'abun, mereka sedang bermain. Perhatikan. Nah, ini tidak sama waw ini dengan waw ini. Tidak sama. Nah, ini jamak apa nih? Ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, khabar itu mesti marfu. Tanda rafaknya apa? Waw di sini. Kena jamak muskulis. La'ibun, la'ibin. Nah, ini. Nah, ini yal'abun. Ini kata kerja. Itu kalimat. Kalau sudah kata kerja fi'il, berarti kalimat itu sudah. Setiap fi'il pasti kalimat. Tidak ada fi'il bukan kalimat. Pasti kalimat. Kenapa pasti kalimat? Karena setiap fi'il itu ada fa'il kan? Pasti ada fa'il. Mana fa'il di sini? Ini bukan fa'ilnya. Maknanya apa? Mereka. Ini maknanya. Ini maknanya. Nah, bukan berarti fa'ilnya hum, enggak. Fa'ilnya fa'il. Dhamir. Namanya waw jama'ah. Nah, waw jama'ah. Apa makna ini? Hum. Hum ini maksudnya apa? Al-aulad. Jadi, al-auladu yal'abun. Anak laki-laki itu sedang bermain. Nah, inilah yang disebut khabar dalam bentuk apa? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena ini fi'il. Fi'il terdiri apa? Kalau jumlah fi'il terdiri apa? Fi'il dan fa'il. Itu jumlah fi'il ya, fi'il fa'il. Ini yal'abun fi fi'il, yal'ab, asalkan yal'ab. Mana fa'ilnya? Ini waw. Fa'ilnya ini waw, ya. Fa'ilnya waw. Fi'ilnya yal'ab. Bermain, sedang bermain. Nah, ini ada fi'il, ada fa'il. Berarti ini kalimat. Mereka, buang aja nih. Kalimat itu bukan itu. Kita buang ini. Sempurna enggak nih? Yal'abun. Apa dia yal'abun? mereka sulman, sudah ada kata mereka, mereka sedang bermain atau sedang bermain mereka. Yal'abun sedang bermain mereka. Mereka itulah pelaku, ya kan? Kalau ini kalau hanya yal'abun, ini nama jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena tidak ada subjek sini. Nah, kalau kita bikin kalimat ismiyah, ya harus ada subjek atau mubtada namanya. Nah, kita bikin mubtadanya. Al-awladu. Nah, ini subjeknya mubtada tadi, mubtada. Khabarnya kita bikin bentuk fi'il ini, yal'abun. Berarti khabarnya jumlah fi'liyah, yal'abun. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi. Baik, al-ummu. Ibu itu, kenapa ibu itu? Al-ummu tatbukhu. Tatbukhu. Apa artinya? Al-ummu tatbukh. Ibu itu sedang memasak. Ya kan? Tatbukh ini, ya kalau kita bikin maf'ulnya, boleh. Terserah mau bikin masak apa. Ya, tapi ini sudah sempurna. Al-ummu tatbukhu. Ibu itu sedang memasak. Kata sedang memasak itulah pelengkap untuk kata um. Nah, kalau kita lihat ini, tatbukh ini, fi'il. So, fi'il. Ayo fi'il. Fi'il mudhari, tandanya tak di awal. Nah, fi'il mudhari, setiap fi'il pasti ada fa'il. Tidak mungkin tidak ada fa'il. Sekarang mana fa'ilnya? Mungkinkah al-um ini fa'il? Tidak, ini mubtada. Kenapa bukan fa'il? Betul secara makna hakikatnya dia pelaku ibu ini yang masak kan? Tapi karena fa'il itu harus terletak setelah kata kerja. Ini dia. Fi'il fa'il. Enggak ada fa'il fi'il. Enggak. Itu kaedah sudah baku. Mesti fi'il dulu baru fa'il. Kalau seandainya dari sisi makna ada isim di awal menunjukkan makna pelaku, itu bukan. Nah, kenapa? Karena fa'il mesti terletak setelah kata kerja. Kalau gitu apa? Sebagai apa di sini? Kedudukan jabatan? Mubtada. Subjeknya. Nah, kalau gitu mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiru hiya. Dari mana tahu pakai tak? Hiya ini kembali kepada makna al-um. Hiya. Nah, kalau terjemahkan bagaimana? Ibu itu sedang memasak dia. Atau ibu itu, dia sedang memasak. Ada kata dia. Ibu itu, dia sedang memasak. Nah, kata dia lagi, sebetulnya tidak perlu diterjemahkan. Kenapa? Hakikat dia itu adalah ibu. Karena sudah disebutkan di awal terjemahkan, ibu itu sedang memasak, selesai dah. Nah, kalau kita lihat ini jumlah atau bukan? Tatbuh. Jumlah. Dari mana tahu kita tahu itu jumlah? Buang aja nih. Sempurna. Ini sudah kalimat sempurna. Tatbuhu, dia sedang memasak. Karena tatbuhu ini bisa dia, bisa kamu laki-laki kan? Tatbuhu, anda sedang masak. Tatbuhu, dia wanita sedang memasak. Nah, itu sudah kalimat sempurna ini. Nah, kita inginkan ini sebagai pelengkap, maka bikin apa? Subjeknya al-ummu, mubtada-nya. Ini dia mubtada. Khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Fi'il tambah fa'il. Nah, ini fa'ilnya. Hiya. Nah, ini jumlah fi'liyah. Baik. Nah, khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah, ciri apa? Fi'il, itu saja. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah, setelah mubtada'nya itu fi'il. Itu apa? Fi'il. Nah, kalau jumlah fi'liyah termasuk juga nanti apa jumlah ismiyah, mesti ada rabit, pengikat. Rabit itu pengikat. Antara penyempurna itu kalimat sempurna itu jumlah fi'liyah atau ismiyah dengan subjek. Agar supaya tidak lepas kalimat itu. Nah, dhamir, apa, rabitnya pertama dhamir. Itu yang banyak sekali, dhamir. Dhamir itu bisa saja dhamirnya baris atau baris nyata dhamirnya dan keterapa mustatir tersembunyi. Nah, seperti ini kan baris nih. Wow. Ini rabit ini. Sekaligus fa'il, sekaligus apa? Dia fa'il sekaligus ada rabit. Nah, kenapa ini wow inilah pengikat? Karena wow ini kembali pada al-um. Wow ini bermakna hum. Bukankah dhamir awal aulad dhamirnya apa? Hum, ya kan? Nah, itu dhamirnya. Wow nih. Bukan berarti fa'ilnya musatir, enggak. Fa'il bukan dhamir musatir di sini. Fa'ilnya dhamir muttasil, nyata. Kalau sudah muttasil berarti dia baris nyata dhamir. Inilah wow ini. Kalau ditanya maknanya apa? Karena wow itu bisa makna antum, bisa makna hum. Nah, ini maknanya hum. Dari mana tahu? Nih, yal'ab. Yal'ab itu makna hum. Sesuai enggak kembali ke sini? Yutabik, sesuai. Tapi kalau antum bilang al-auladu tal'abun, wow itu mana antum? Antum enggak bisa kembali al-aulad. Enggak sinkron. Anak-anak lagi itu, kalian sedang bermain. Gimana itu? Kalau antal'abun. Enggak sinkron kan? Padahal apa? Anak-anak lagi itu, mereka sedang bermain. Nah, mereka itulah kembali ke sini. Nah. Baik, ini dhamirnya baris nyata. Dhamir muttasil. Sekarang dhamirnya musa. Ini dia. Ini dhamir musatir nih. Enggak ada di sini. Nyata, enggak nyata. Mustatir tersembunyi. Nah, takdirnya hiya. Hiya itulah sebagai fa'il sekaligus sebagai apa? Rabit, pengikat. Kembali kepada al-um. Al-ummu tatbuhu. Enggak bisa kita bikin al-ummu yatbuh. Ibu itu sedang memasak laki-laki. Apa? Sedang memasak dia laki-laki. Enggak bisa kan kalau yatbuh. Nah, makanya rabit itu, dhamir itu sebagai rabit harus sinkron dengan apa? Mubtada. Al-ummu tatbukh. Anta tadrusu. Nah, anta tadrus. Ini jumlah apa ini? Hah? Anta tadrus. Jumlah ismiyah. Betul? Dari mana ismiyah? Ada subjek, ini mubtada kan? Ini mubtada. Mana khabar? Ini khabar tadrus. Ini khabarnya. Khabar. Apa bentuk tadrus? Jumlah fi'liyah. Antum buang sini saja. Enggak ada tanpa anta. Antum mengatakan tadrusu. Atadrus. Apakah kamu sedang belajar? Atadrus pakai istifham. Pertanyaan kan? Itu huruf. Huruf itu tidak ada kedudukan dalam kalimat. Ya. Ini jumlah fi'liyah. Tadrusu itu sudah kalimat sempurna. Anda sedang belajar. Nah, mana fa'il di sini, tadrus di sini? Fa'ilnya mustatir takdiruhu anta. Itu anta. Anta inilah sebagai fa'il sekaligus kembali kepada anta pertama. Karena ini jumlah ismiyah. Mesti ada rabit. Kembali pada anta yang pertama. Anta tadrus, anda sedang belajar. Kalau terjemahkan secara literally, anda sedang belajar anda. Kan gitu. Nah, terjemahannya tidak seperti itu. Tidak perlu lagi diulang andanya karena sudah disebutkan di awal. Nah. Anta tadrusu. Nah, itulah jumlah khabar bentuk jumlah fi'liyah yang mana rabitnya dhamir mustatir seperti ini. Di sini dhamir apa? Zahir. Kita ambil contohnya. Ini kan rabitnya fa'il ya. Sekarang kita bikin rabitnya bukan fa'il. Bukan fa'il. Tidak selamanya rabit itu bentuk apa? Fa'il. Yang ada pada kata kerja. Tidak. Tergantung kita bikin kalimat aja. Contoh. Al-mudarrisu. Guru itu. Kenapa guru itu? Yal'ab. Enggak usah layak betul. Ya, yahfaz. Bahasa yang enak lagi. Yahfaz. Mana yahfaz? Yahfaz. Apa arti? Guru itu sedang menghafal. Iya kan? Ini jumlah fi'liyah kan? Siapa yang menghafal? Guru kan? Nah, itu fa'ilnya musat takdirnya huwa kembali pada al-mudarris. Kalau yang menghafal itu guru, sekarang kita bikin bukan guru yang hafal, menghafal, sedang menghafal. Yahf al-mudarrisu yahfazu waladuhu. Al-Qur'an namanya kan. Ini objeknya. Objek pada yahfaz. Guru itu, kenapa guru itu? Anak laki-lakinya sedang menghafal Al-Qur'an. Fil masjid, tambah lagi butuh keterangan. Nah, mau tambah banyak juga boleh. Nah, sekarang inti ini dia. Ini intinya nih. Nah, ini masukkan objek, karena ada objeknya. Nah, inilah pelengkap untuk kata ini subjek itu mubtada. Guru itu bang, kenapa guru itu? Kan belum sempurna kan? Sedang menghafal anak laki-lakinya Al-Quran. Gak enak juga ya. Enaknya apa? Terjemahannya, bebasnya. Guru itu, anak laki-lakinya sedang menghafal Al-Quran. Pada itu sebetulnya kalimat sedang menghafal Al-Quran itu, anak laki-laki sedang menghafal itu kalimat ismiah itu. Nanti kita bikinlah, kita balik itu. Tapi terjemahan itu, apa? Translate yang bahasa bagus ya. Sesuai bahasa translate-nya. Ya. Ya. Nanti kita bandingkan bentuk jumlah ismiah dengan jumlah fi'liyah ini, khabarnya ya. Nah. Taib. Guru itu sedang menghafal anak laki-lakinya Al-Quran. Gak enak juga ya? Sedang menghafal Al-Quran gitu kan? Anak laki-laki sebut dulu kan? Nah itu terima. Tapi bahasa Arab itu bermacam-macam bentuk uslubnya. Ya. Kalau kita uslub juga satu seperti itu. Guru itu anak laki-laki sedang menghafal Al-Quran. Ya kan? Kalau ini bagaimana terjemahannya? Coba ini. Kalau yang tadi itu, ini. Saya bikin ini. Al-mudarrisu waladuhu yahfadhul Quran. Itu nanti yang kedua. Itu baru itu terima tadi. Guru itu kenapa guru itu? Ini mubtada'nya. Anak laki-lakinya sedang menghafal Al-Quran. Al-Qur'ana maf'ul bih. Nah, itu nanti apa? Ini khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ini bentuk jumlah ismiyah ini. Bentuk jumlah ismiyah. Kali ini apa? Jumlah fi'liyah. Dari mana tahu fi'liyah? Ini fi'il di awal kan? Ini fi'il di awal. Ini fi'il di awal. Kalau ini isim di awal. Beda. Nah, tapi terjemahannya, kedua-dua terjemahan terima ini bahasa kita. Guru itu anak laki-laki yang sedang menghafal Quran kan? Kan gak bisa terjemahannya. Guru itu sedang menghafal anak laki-lakinya Al-Quran. Enak gak itu? Biasa pakai orang tua itu akan gitu ya. Guru itu sedang menghafal anak laki-lakinya akan Al-Quran. Bahasanya ya, gak enak amat itu. Nah, ini. Uslub ini yang terjemahan biasa kita kan. Guru itu anak laki-lakinya sedang menghafal Al-Quran. Nah, mau singkat lagi. Anak guru itu sedang menghafal Quran. Kalau itu berarti apa? Anak guru itu sedang menghafal Al-Quran berarti khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah bukan ismiyah. Paham tuh? Ya, coba kita bandingkan. Sebelum kita bandingkan tiga uslubnya. Ya. Ya, inilah bahasa Al-Quran, apa bahasa Arab ya. Ya. Juga nanti akan kita jumpai seperti ini dalam hadis, ya. Dari apa? Anak guru itu, anak laki-laki guru itu, betul? Anak laki-laki guru itu, waladul mudarrisi. Apa artinya? Anak laki-laki guru itu, ya kan? Bukan anak guru laki-laki, hah? Nanti bisa laki-laki itu guru. Ya kan, padahal yang maksudnya apa? Anak ya. Anak laki-laki guru itu kenapa? Yahfadzul Quran. Mana khabarnya? Ini khabar yahfadzul Quran. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Mana mubtada'nya? Ini mubtada. Kelihatan apa? Ini mudhaf ilaih. Nah, ini bentuk keterangan untuk kata kata walad. Bentuk keterangan itu bisa na'at. Nah, ini bentuk apa? Mudhaf ilaih. Anak laki-laki guru. Bukan anak laki-laki karyawan. Bukan anak laki-laki direktur. Anak laki-laki guru. Nah, guru itu. Ya, sedang menghafal Quran. Nah, sedang menghafal Quran inilah khabar untuk kata walad. Nah, bentuk apa nih? Ini bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya itu ini dia. Jumlah fi'liyah. Ya. Nah, cuma ini beda uslub. Beda uslubnya. Perhatikan. Yang di sini subjeknya mudarris, guru. Di sini subjeknya apa? Anak, laki-laki. Nah. Tapi maknanya sama saja. Guru itu sedang menghafal anak guru itu anak laki-laki yang sedang menghafal Quran, ya. Guru itu anak laki-lakinya sedang menghafal Al-Quran, ya. Artinya apa? Anak laki-laki guru itu sedang menghafal Al-Quran. Inti kan sama aja kan? Ya, maksud sama, tapi usul berbeda. Nah, kembali pada ini, kalau ini khabarnya jumlah fi'liyah. Dari mana tahu? Karena ini pelengkap, ya. Pelengkap untuk kata walad. Waladul mudarris ini belum sempurna. Anak laki-laki guru itu. Mang kenapa anak laki guru itu? Belum sempurna. Inilah pelengkapnya. Nah, mudarris bukan pelengkap. Ini sebagai apa? Bentuk keterangan untuk kata walad, bentuk mudhaf ilaih. Ini kata gabung, ya. Penggabungan dua suku kata. Suku kata walad dengan al-mudarris. Nah, yahfadzul Quran ini jumlah fi'liyah. Ini fi'il. Mana fa'ilnya? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Enggak bisa walad fa'ilnya. Karena ini di awal. Walaupun hakikatnya dia yang menghafal, kan? Enggak bisa. Kalau bahasa kita, ya ini kadang-kadang subjek juga pelaku, ya. Ya. Nah, untuk pelaku, fa'il untuk yahfadz mesti terletak setelah kata kerja. Ini yahfadz. Mana fa'ilnya? Kalau tidak ada isim zahir, isim zahir apa? Bukan kata ganti, berarti fa'ilnya kata ganti. Kata ganti itu bisa saja, disebut dhamir, ya, bisa saja kata gantinya apa? Nyata, zahir, seperti dari al-auladu yadrusun, yal-abun, itu nyata wawnya. Bisa saja dhamirnya apa? Mustatir. Nah, di sini apa? Mustatir. Takdiru, kalau diungkapkan, takdiru diungkapkan apa? Huwa. Nah, huwa dari mana tuh? Ya, ini yahfaz kan? Huwa inilah sekaligus sebagai rabit pengikat. Nah, kembali kepada walad. Kembali kepada walad. Jadi anak laki-laki guru itu sedang menghafal. Siapa menghafal? Anak laki-laki guru itu. Nah, dia. Dia kembali pada walad. Al-Quran Karim ini pelengkap kata yahfaz. Nah, sekarang kita kembali ini, uslub ini seperti ini. Al-waladu al-mudarrisu yahfadhu waladuhu al-Quran Karim. Kalau di sini rabitnya adalah dhamir sebagai fa'il pada yahfadh, kemudian rabit itu tidak selamanya dhamir fa'il. Nah, kita lihat konteks ini. Al-mudarrisu yahfadhu waladu al-Quran. Mana fa'il yahfadh? Hah, Ibrahim? Walad. Ya kan? Ini fa'il. Ini fa'il. Karena yang menghafal itu bukan guru. Guru itu, anaknya sedang menghafal. Anak laki-lakinya sedang menghafal. Nah. Apa yang dihafal? Al-Quran Al-Karimah. Nah, inilah fa'il. Kemudian, ini bentuk jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah, kan? Ini jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, sekarang mana rabit pengikat antara jumlah ini dengan mudaris? Ini ya, hu. Al-ha, ini dhamir. Dhamir ini sebagai apa nih? Mudhafun ilaihi. Ya. Karena fa'il itu ada kalanya dalam bentuk apa? Kata gabung. Penggabungan dua suku kata. Walad dengan dhamir. Ha. Anak laki-laki nye. Laki-lakinya. Nya itulah apa? Kata gabung. Mudhaf ilainya. Nah, nya inilah kembali kepada al-mudarris. Jadi harus ketika bikin kalimat ini, dhamirnya harus sinkron dengan mubtada. Jangan asal-asalan, nanti enggak nyambung, nanti putus dia. Enggak bisa al-mudarrisu, ya, kita konsentrasi kepada walad. Walad ini mudzakkar batif, kasih yahfaz, ya. Betul pakai ya. Tapi di sini enggak dipikirkan ya dhamir itu. Nah, bisa jadi buat apa? Al-mudarrisu yahfaz waladuha. Ha, itu kembali ke mana? Ini guru laki-laki ini. Berarti yahfaz waladuhu. Nah, ini itu harus apa? Diperhatikan betul. Nah. Kita ambil contoh yang contohnya al-ummu, ya kan? Al-ummu. Ibu itu sedang belajar anak laki-lakinya. Bagaimana cara begini? Ah, kan konsentrasi. Oh, ini mubtada. Kalau itu pakai ta di sini. Salah. Kenapa salah? Karena yang kita ingin apa? Yang belajar itu bukan ibu. Saya belajar? Walad. Nah, ini harus tahu. Berarti ini fa'il. Nah, ini mudzakkar berarti pakai ya di sini. Terkadang terkecoh karena apa? Terbawa oleh subjek mubtada. Al-ummu yadrusu waladu. Nah, waladu, jangan waladuhu. Ha ini untuk berzakar, ibu mu'annas. Berarti apa? Waladuha. Ha, baru benar. Ha ini apa sebagai mudhafilai? Kembali pada al-um. Ini fa'il. Al-ummu yadrusu waladuha. Nah ini terkadang apa? Kurang diperhatikan. Terkadang konsen kepada dhamir kepada um, tapi tidak konsen kepada fi'il dan fa'ilnya. Nggak konsentrasi nih. Ini mudhakar, di sini harus, tidak boleh ada ta di sini. Nah ini jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah. Ini fi'il, walad fa'il, rabitnya ini dia. Ha. Pada al-um. Baik. Nah sekarang kita kembali sini. Khabar bentuk jumlah ismiyah nih, jumlah ismiyah. Ini mubtada. Dari mana khabar ini? Kan perkhabar ini. Waladuhu yahfaz al-guna. Anak laki-laki sedang belajar. Nah, anak laki-laki itu kan isim. Kalau isim berarti dia apa? Nggak bisa fa'il. Nggak bisa fa'il. Apa kaidah fa'il? Harus letak kata setelah kata kerja. Mana kata kerja yahfaz? Berarti di sininya. Harus letak di sini. Sementara di sini, apa? Di sini awalnya adalah walad. Berarti ini juga mubtada. Dari mana kita tahu mubtada? Buang aja ini mubtada pertamanya. Selesai, coba buang itu. Jumlah ismiyah itu bukan itu. Waladu yafadhu Quran. Anak laki-lakinya sedang hafal. Terserah nyanya siapa kek. Nah, yang penting apa? Sempurna kan? Anak laki-lakinya sedang hafal Quran. Ini kan jumlah ismiyah nih. Mubtada kan? Nah ini mubtada berarti. Tapi karena ada subjek pertama, mubtada apa? Al-mudarris. Kenanya itu ada guru. Nah ini berarti ini mubtada. Tapi mubtada apa? Supaya bisa membedakan ini mubtada awal, ini mubtada tsanin. Ada dua subjek di sini. Ini subjek pertama, ini subjek yang kedua. Karena pelengkap untuk pertama itu dalam bentuk jumlah ismiyah, tentu ada subjeknya mubtada. Mana khabar kata waladuhu? Hah? Mana khabar waladuhu? Yahfaz Al-Qur'an, ya kan? Bentuk apa ini? Jangan nah, ini tambah ramai lagi nih. Jumlah apa nih? Iya, beranak pinak nih. Ini jumlah fi'liyah kan? Ini mubtada. Ini jumlah fi'liyah. Ha. Jumlah fi'liyah. Iya. Mudah-mudahan tidak bingung. Artinya, khabar untuk subjek pertama itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ini fi'il. Ini fi'il. Mana fa'il yahfaz? Mustatir takdirnya huwa. Huwa ini kembali ke mana? Bukan kembali ke sini. Jangan. Huwa di sini apa? Kembali kepada walad. Nah, itu harus paham betul. Nah, karena yang menghafal adalah anak laki-lakinya. Nah. Terus, yang ini jumlah ismiyah. Rabit ke sini, ini dia. Rabitnya untuk yang subjek pertama, ini dia. Nah, kembali ke sini. Kembali ke situ. Ya. Tuh kita bikin ini ya. Biar agak beda dikit. Ini aja. Al-ummu al-ummu ya yadrusu yadrusu waladu bukan tadi waladu hadu ya tai al-ummu waladuha ha hati-hati tu yadrusu. Ibu itu anak laki-lakinya sedang belajar, ya kan? Ibu itu anak laki-lakinya sedang belajar. Ini ibu mubtada subjek. Mana khabar untuk kata al-um? Ini waladuha yadrus. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah karena ini isim. Kalau jumlah ismiyah berarti ini mubtada juga ini. Namanya mubtada yang kedua, ini mubtada yang pertama. Mana pelengkap untuk kata walad ini? Ini dia. Yadrusu. Yadrusu ini bentuk apa ini? Jumlah lagi. Jumlah apa nih? Nah, ini pelengkap untuk walad. Bukan pelengkap untuk ibu. Pelengkap untuk anak. Ini. Anak laki-lakinya, kenapa laki-lakinya? Sedang belajar. Berarti ini jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah tun fi'liyah. Nah, mana fa'il yadrus? Mustatir takdirnya huwa. Nah, huwa nih. Ya. Yeah. Kenapa mesti huwa? Karena ini jumlah fi'liyah mesti mengikat antara khabar bentuk jumlah fi'liyah atau ismiyah yang mana rabitnya dhamir harus kembali kepada mubtada'nya. Mana mubtada' yadur? Ini dia walad, ini mubtada'nya, bukan ibu. Yang kalau ibu berarti yang belajar ibu. Ini belajar laki-lakinya. Ini rabitnya sekaligus fa'il sekaligus rabit kembali pada walad. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian wal rabit untuk ibu, ini ha. Nah, itu. Karena ini jumlah ismiyah, ya kan? Khabar untuk ibu mubtada pertama harus ada rabit yang kembali pada om. Ini dia ha, itulah yang kembali ke sana. Wal al ummu waladuha yadrusu. Nah, coba kalimat lain. Ibu itu sedang apa? Anak perempuannya sedang belajar. Kalau itu anak laki-laki, sekarang anak perempuan. Baik. Apa? Al-um, ibu. Yeah. Anak perempuannya sedang belajar. Bin apa? Bintuha. Nih, bintuha. Ibu itu anak perempuannya sedang belajar. Sedang belajar apa bahasa Arabnya? Pakai ta, tadrusu. Kenapa pakai ta? Karena yang belajar itu bintu. Bintu itu mudzakkar mu'annas. Mu'annas berarti dhamirnya apa? Fa'il. Tadrus itu dhamirnya hiya. Kenapa? Karena tidak ada isim zahir setelah tadrus, berarti dhamir. Ha'iyya ini kembali pada al-bintu. Ya. Terus yang kembali kepada om mana? Ini dia. Kembali pada al-um. Nah, mana pelengkap? Ini mubtada. Mana pelengkap untuk kata om? Ini pelengkapnya. Al-bintuha tadrus. Anak perempuannya sedang belajar. Ya kan? Nah, bintu itu isim. Isim berarti juga mubtada. Tanda kedua. Mana pelengkap bintuha? Ini tadrus sedang belajar. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Marami kan tuh jumlah fi'liyah. Mana rabitnya kalau jumlah fi'liyah? Ini dia. Kembali ke mana? Bint. Iya. Kalau kita tukar al-ab di sini bagaimana? Al-abu. Al-abu bintuhu. Tadrus. Ini jangan diubah. Tadrus. Al-abu bintuhu tadrusu. Ayah itu anak perempuannya sedang belajar. Sedang belajar bukan bapak. Tapi apa? Anak perempuan. Namanya kan tuh. Masyaallah. Kita lihat contoh Al-Qur'an Karim. Kita kembali ke kitab ya. At-talibu yadrusu fil jami'atil islamiyah. Ini contoh khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah yang digaris bawahi itulah sebagai pelengkap untuk kata subjek itu mubtada at-talibu. Kenapa talibu itu, mahasiswa itu sedang belajar? Mana? Ini yadrus itu fi'il, kalau sudah fi'il berarti kalimat sempurna. Nah, mana fa'il yadrus? Dia huwa musatir. Jadi mahasiswa itu sedang belajar dia. Nah, ada kata dia di dalam kata kerja yadrus itu sendiri. Tapi enggak perlu diterjemahkan karena sudah jelas di awal. Maksud itu sedang belajar di UIM. Jami' Islamiyah itu UIM. Taib. Contoh lagi, al-abu yadrus waladuhu fi ma'hadil ulumil Islamiyah wal Arabiyah. Ayah itu anak laki-lakinya sedang belajar di Lipia. Ya, singkatan Lipia ya. Perhatikan ini, al-ab itu subjek mubtada, mana khabar pelengkapnya? Yadrusu waladuhu. Sedang belajar anak laki-lakinya. Nah, ayah itu sedang belajar anak laki-lakinya di Lipia. Nah, yadrusu waladuhu itulah pelengkap untuk kata al-ab. Yadrusnya fi'il mudhari, fa'ilnya waladu. Sekarang mana rabit kembali pada al-ab? Hu itulah waladuhu. Jadi rabit itu tidak selamanya bentuk fa'il yang ada pada fi'il. Tidak selamanya. Ya. Kita lihat Al-Qur'an Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Al walidat wal walidat, para ibu yurdi'na auladahunna, menyusui mereka, menyusui anak-anak mereka, haulaini kamilain, 2 tahun, kamilin sempurna. Itu bentuk apa? Ya, naat ya. dua tahun pas, dua tahun sempurna. Ya. Jangan kurang. Ya. Kalau lebih boleh lebih dikit-dikit. Haulaini kimali, ini kan masalah imun ya, imunisasi, imun. Ya. Nggak perlu ada imunisasi dari luar lagi. ASI itu sudah imun yang cukup bagus. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Perhatikan, wal walidat itu apa itu? Jumlah apa ini semuanya ini? Wal walidatu yurdi'na? Jumlah ismiyah. Dari mana tahu walidat? Itu kan isim itu. Isim. Bentuk apa ini? Jama' apa? Jangan terlalu lama mikir. Jama' mana salim kan? Makanya apa artinya? Wal walidat, para ibu. Atau wanita yang melahirkan. Asal makna kan itu? Wanita-wanita yang melahirkan. Ya. Yurdi'na, mereka menyusui. Auladahunna, anak-anak mereka. Anak ini lah anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti anak perempuan enggak perlu disusuin. Kacau nanti. Kata walid itu umum ya akhil karim. Kata walid itu umum. Ya. Masuk anak laki-laki, masuk anak perempuan itu aulad. Ya. Kajilah tentang waris. Waris kan itu sebut walad cuma. Itu walad bukan anak laki-laki. Kalau laki itu ibin namanya. Nah, kalau sudah ibin enggak masuk bin. Nah, jadi kalau awal itu apa? Masuk itu umum, masuk anak laki-laki dan perempuan. Nanti kalau salah paham nanti anak perempuan enggak disusuin. Nah, ini harus paham, ini pentingnya bahasa ya. Jadi kalau anak laki itu khusus pada apa? Khusus pada ibn namanya. Ibnun, perempuan bintun. Nah, itu khusus. Kalau awalat itu umum, ya. Tapi biasanya kadang-kadang masuk walad itu anak laki-laki, ya kan? Iya. Pada walad itu apa? Maknanya umum. Baik. Makanya pertanyaan apa? Kam waladan laka? Kam waladan lak? Berapa anakmu? Ya hitung semuanya. Jangan anak laki-laki aja dihitung. Iya. Termasuk anak perempuan. Itu. Kalau walad kam. Tapi kalau ditanya kam ibnan lak? Ah, berarti tanya ada anak laki-laki. Nah. Baik. Wal walidatu. Mana pelengkap walidat yurdi'na auladahunna. Yurdi' itu fi'il mudhari, ya kan? Kebetul fi'ilnya muta'addi. Mana maf'ul kata yurdi' aulada? Aulada. Hunna itu mudhaf ilaih. Auladahunna bentuk apa? Ha? Kalimat apa? Kalimat apa ni? Bukan kalimat, kata apa? Kata majmu' ya. Ya, penggabungan dua suku kata. Ya, auladahunna anak-anak mereka. Nah, yurdi'na. Nah ini kan fi'il ini, yurdi'na. Itu fi'il, fi'il apa? Mudhari. Mana fa'il yurdi'na? Nun-niswa. Di ujung itu. Nun-niswa. Ya. Yurdi'na. Nun-niswa. Ditasubkan aja, tasub mudhari-nya biar gampang. Huwa huma hum. Yurdi'u yurdi'ani. Yurdi'una. Ya kan? Tapi itu enggak ada laki-laki. Langsung aja hiya aja. Hiya huma hunna. Ha? Turdi'u. Ha? Turdi'ani yurdi'na hunna. Yurdi'na. Fa'ilnya nun niswah. Apa makna nun niswah ini? Maknanya hunna. Kemana kembali nun niswah itu? Kembali pada al-walidat. Ya. Makanya enggak bisa wal-walidatu turdi'u awladahun. Kalau turdi'u itu hiya. Hiyanya enggak bisa kembali al-walidat. Wali itu jama'. Kecuali kalau al-ummu turdi'u. Baru bisa. Ya. Ya. Jadi yurdi'na nun niswah itu sekali apa dia fa'il sekaligus sebagai rabit pengikat antara khabar dan bentuk jumlah fi'liyah itu yurdi'na auladahunna dengan mubtada itu wal walidat. Nah, itulah rabitnya. Qauli ta'ala walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsuqun. Nah, walladzina kadzabu biayatina, perhatikan walladzina, mana mubtada'nya? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Alladzina. Bentuk apa? Isim mausul. Nah, dia masuk pada isim zahir, isim mausul. Nah, karena itu bukan kata ganti. Oh, dan orang-orang yang, itu maknanya kan? Dan orang-orang yang kadzabu bi ayatina, mendustai, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, kenapa? Memang kenapa? Alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kenapa? Ya massuhumul adzab. Mereka akan apa? Mereka ditimpa azab, siksaan. Bima kan yafsukun, disebabkan apa yang mereka fasik ya, yafsukun ya. Baik. Terjemah bebas apa silakan aja lihat nanti untuk bahasa bagusnya. Baik, yang jelas khabar pada alladzina yamassuhumul adzab, yamassuhumul adzab. Perhatikan. Nah. Yamassuhumul adzab. Nah, bentuk apa yamassuhumul adzab ini? Kan jumlah fi'liyah tuh. Yamassu itu adalah fi'il. Kemudian mana fa'ilnya? Al-adzabu. Hum itu sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Yamassuhumul adzabu. Ya. Mereka ditimpa azab, ya, siksaan. Nah, ini bentuk jumlah fi'liyah. Yamassu itu fi'il, humnya maf'ul bih, azab itu fa'il untuk kata yamassum. Sekarang pertanyaan, mana rabit yang kembali pada alladzina? Hum itulah. Ya, bentuk apa ini hum ini? Dhamir muttasil, dhamir muttasil sebagai apa dia? Maf'ul bih. Jadi rabit itu bisa fa'il, bisa maf'ul bih, bisa bentuk mudhaf ilaih, ya. Nah, itu sebagai apa? Rabitnya kembali pada alladzina. Ya. Kadzabu, bisakah pelengkap untuk alladzina? Enggak bisa, itu bukan pelengkap. Bukan khabar mubtada, itu adalah silatul mausul. Karena setiap mausul mesti ada silah. Silah itu bentuk apa? Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Umumnya jumlah fi'liyah. Alladzina, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan ini kadzabu. Jumlah fi'liyah. Karena tanpa silatul mausul, isim mausul itu tidak bisa dipahami maknanya. Nah, orang-orang yang, kenapa orang yang? Kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Memang kenapa orang-orang yang mendustakan ayat kami? Ya masuhumul adab, itu baru khabarnya. Iya. Nah, kemudian kita pindah pada jumlah ismiyah. Tadi sudah dijelaskan bah itu al khabar jumlah ismiyah yaitu at-talibu kutubuhu katsira. Nah. Nah. Sesuai itu atau sesuai itu? Kenapa sesuai itu? Kutubuhu katsira. Kitab-kitabnya banyak. Bisa enggak khabar untuk talib itu hanya kitab saja? Hah? Enggak lengkap dia. Nah. Kalau hanya kitab saja berarti kasirannya bisa dibuang. Nah, kalau bisa dibuang, coba maknakan itu, maknai. At-talibu kutubuhu. Mahasiswa itu kitab-kitabnya. Memang kenapa kitab-kitabnya? Belum sempurna kan? Berarti harus dengan kata kathirah, baru sempurna. Berarti khabar talib itu tidak cukup hanya kutub, tapi bersama dengan kathirah. Kutubuhu kathirah. Nah, kalau kutubuhu kathirah itu kalimat sempurna itu bukan? Kitab-kitabnya banyak, buang saja kata talib untuk untuk mencek kebenaran apakah jumlah atau bukan. Apa kalimat atau bukan, atau kata. Buang saja talibnya. Kutubuhu kathirah. Kitab-kitabnya banyak. Nah, itu sudah sempurna kan? Nah, kalimat sempurna itu hanya dua macam. Kalimat sempurna itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita lihat kutubu katsirah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah, karena kutub itu bukan fi'il, itu isim. Nah, ini namanya jumlah ismiyah kutubu katsirah sebagai pelengkap untuk kata talib. Nah, berarti talib itu subjek pertama, khabarnya, pelengkapnya dalam bentuk jumlah ismiyah kutubuhu katsirah. Nah, itu tadi judul ba itu al-khabar jumlah ismiyah. Nah, juga sama, ada rabit, mesti ada rabit, ya. Walaupun jumlah ismiyah, mesti ada rabit yang kembali kepada talib sebagai subjek pertama. Mana rabitnya? Mudhaf ilaih kutubuhu, itu ha itu. Ya, makanya ha-nya harus sinkron dengan talib. Nggak bisa at-talibu kutubuha kathir. Ha kembali kemana? Ha itu perempuan. Nah, nggak bisa juga at-talibu kutubuka. Nah, karena ka itu untuk orang kedua. Talib itu orang ketiga. Jadi at-talibu kutubuhu kathira. Kita tukar at-tulab. Bagaimana? Kita tukar at-tulab. Subjeknya jama' atau at-talabah. Itu juga jama' ya. Jama taksir juga. At-talabah. Nah. Kutubuhum. Nah, mesti hum. Karena talabah itu jama' taksir. At-tulabu atau at-talabatu kutubuhum kathirah. Ini pelengkap yang kedua ini. Kutub apa? Kutubuhu kathirah. Kata kathirah untuk pelengkap kutub. Ini harus diperhatikan betul. Nah. Kenapa? Kutub itu kan mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Ana tanya, kutub itu mudzakkar atau mu'annas? Jama'. Kalau jamak apa? Mu'annas kan? Ini kan jamak enggak berakal. Nah, kalau dia jamak enggak berakal, umumnya dia pakai khabarnya apa? Mufrad mu'annas. Makanya kasiratun. Jangan terkecoh dengan talib. Yang banyak itu bukan talib, yang banyak itu kitab. Nah, kitab itu perhatikan subjek keduanya. Khabarnya kasirah harus sinkron dengan kata kutub. Nah, kutubuhu kasiratun. Jangan terfokus kepada subjek pertama, talib. Kemudian Ahmad auladuhu kathirun. Perhatikan ini. Ahmad auladuhu kathirun. Si Ahmad itu anaknya banyak. Ahmad itu anaknya banyak. Banyak anaknya. Mungkin 12, 13, 25 ya. Ya. Mana mubtada'nya? Ahmad. Ya kan? Mana perengkap kata Ahmad? Auladuhu kathirun. Anak-anaknya banyak. Atau anaknya banyak. Ya. Perlu diulang gak kata anak-anaknya? Bahasa Indonesia. Gak perlu ya? Karena sudah ada banyaknya. Saya tidak tahu. Antum lebih tahu ya. Harus ada editor. Tukar edit bahasa. Si Ahmad anak-anaknya banyak. Ahmad anaknya banyak. Atau anak-anaknya banyak. Anaknya banyak. Baik. Perhatikan ini. Yang banyak itu Ahmad atau anak? Anak. Berarti kasir itu pelengkap untuk kata aulad. Aulad ini adalah subjek yang kedua. Mubtada yang kedua. Kasirun itu ada khabar pelengkap untuk kata anak. Nah, makanya aulad itu ada jama' untuk lidzukur, jama' taksir. Maka khabarnya harus sinkron. Kasirun. Enggak bisa kasirun. Kasiruna. Nah, ini khabar untuk aulad ini, yaitu kasirun bentuk apa? Khabar mufrad namanya. Khabar mufrad untuk kata aulad ya, bukan untuk kata Ahmad. Nah, khabarnya kathirun itu bentuk mufrad ya untuk kata aulad. Nah, pelengkap Ahmad, baru semuanya. Auladu kathirun itu bentuknya, bentuk khabarnya, kalimat sempurna. Apa bentuknya? Jumlah ismiyah, aulad itu mubtada kedua, kathirun khabarnya. Nah, penggabungan mubtada kedua dan khabarnya sebagai khabar pelengkap yang pertama. Nah, mana rabitnya? Hu auladuhu, itu rabit kembali pada Ahmad. Ya, Ahmad. Kalau kita tukar Ahmad dengan Fatimah, gimana? Si Fatimah anaknya banyak. Nah. Fatimatu auladuha. Kathirun. Jangan kathiratun. Kena melihat Fatimah. Yang banyak itu bukan Fatimah. Banyak itu anak. Ini harus perhatikan. Kathirun. Tetap kathirun. Kena itu pelengkap untuk kata aulad. Bukan pelengkap untuk kata Fatimah. Fatimatu auladuha kathirun. Nah, si Fatimah anaknya banyak. Nah, rabitnya ha. Kembali pada Fatimah. Nah, itu harus diperhatikan rabitnya. Harus sinkron dengan subjek atau mubtada yang pertama. Contoh lagi. Fatimatu at-talibatu haqa'ibuhunna jamilatun. Nah, perhatikan ini. Bukan jamilat. Yang cantik itu bukan mahasiswi atau pelajar perempuan. Yang cantik itu tas. Nah, haqa'ib itu kan. Coba terjemahan ini. Gimana? Nah, tafadhal anta, Ibrahim. Nah, siswa itu iya. Tas-tas mereka cantik. Cantik. Iya, bagus. Iya. Para siswi atau mahasiswi itu tas-tas mereka cantik. Iyalah. Perempuan kan senang kepada tas yang cantik, ya. Perhatikan yang cantik itu bukan mahasiswi ya. Yang cantik itu tasnya, ya. Perhatikan itu. Jamilah ini pelengkap untuk kata haqaib. Nah, kalau kita bikin kalimat sempurna ya, atau khabar, untuk kata haqaib harus dilihat. Haqaib ini berakal atau enggak berakal? Enggak berakal kata benda. Berarti khabarnya cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Cukup. Ya, enggak perlu dijamakkan. Haqaibuhunna jamilatun. Nah, talibat itu subjek mubtada pertama. Mana khabarnya? Semua itu haqaibuhunna jamilah. Itulah pelengkapnya. Tak cukup hanya haqaibuhunna. Itu belum sempurna. Mahasiswi itu, para mahasiswi itu tas-tas mereka. Memang kenapa tas mereka? Nah, cantik, baru sempurna. Nah, pelengkapnya haqaibuhunna jamilah. Bentuk apa haqaibun jamilah pelengkapnya? Jumlah ismiyah. Karena haqaib itu isim, bukan fi'il. Berarti itu subjek yang kedua. Khabarnya jamilah. Nah, penggabungan jumlah, arti jumlah itu penggabungan. penggabungan subjek yang kedua, mubtada yang kedua haqaib dengan khabarnya jamilah menjadi khabar info untuk kata talibat subjek yang pertama. Nah, kemudian harus ada rabit. Mana rabitnya? Hunna, itulah rabitnya. Kembali mana? At-talibat. Enggak bisa kita bikin at-talibatu haqaibuha. Enggak sinkron ha dengan talibat. Talib itu dhamir ya hunna. Nah, itu harus diperhatikan. Iya. Harus perhatikan betul untuk bikin kalimat jumlah ismiyah yang mana khabarnya jumlah ismiyah juga atau jumlah fi'liyah. Contoh lagi. Al-ummahatu banatuhunna yal'abna. Ini yang tadi yang ramai juga nih. Al-ummahatu banatuhunna yal'abna fil man'ab. Apa arti itu? Para ibu itu, anak-anak perempuan mereka sedang bermain di lapangan. Nah, para ibu itu, anak-anak perempuan mereka sedang bermain di lapangan. Ya. Al-ummahat itu subjek ya, pertama. Apa info beritanya? Banatuhunna yal'abna. Itu dia. Enggak bisa cukup banatuhunna. Nah, enggak cukup yal'abna. Kalau yal'abna berarti yang bermain bukan anak. Berarti ibu. Ya, padahal maksudnya apa? Anak perempuannya sedang bermain. Nah, berarti apa? Banatuhunna yal'abna, itulah info untuk kata ummahat. Nah, sekarang banatuhunna yal'abna bentuk apa itu? Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Karena banat itu isim. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti harus kita katakan al-ummahat itu adalah mubtada pertama, mubtada awal, banatu mubtada tsanin, subjek yang kedua. Hunna itu mudhaf ilaih. Yal'abna ini jumlah fi'liyah. Pelengkap untuk kata banat itu jumlah fi'liyah. Nah, jumlah itu jumlah fi'liyah. Waw apa? Nun niswa itu sebagai fa'il kembali pada banat, bukan kembali pada ummahat. Yal'abna, mereka sedang bermain. Mereka semuanya adalah mereka anak perempuan. Nah, itu jumlah. Nah, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il nun niswa itu sebagai khabar pelengkap untuk kata banat. Nah, sekarang untuk pelengkap apa ummahat adalah kedua semuanya itu ibanatuhunna yal'abna, itu pelengkapnya. Mana dhamir yang kembali kata al-ummahat? Hunna banatuhun, hunna itulah kembali kepada ummahat sebagai pengikat rabit. Qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Wa libasut taqwa. Nah, libas pakaian takwa dzalika khair. Nah, itu lebih baik. Pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa bukan pakaian kokoh. Iya. Pakaian takwa ini bahasa apa? Al-Quran ya, masuk akhlak ya. Iya. Jadi akhlak itu ibaratkan apa? Pakaian ya. Orang itu kan terlihat dari akhlak ya. Ibaratkan kita pakai pakaian yang terlihat pertama apa? Pakaian kan? Iya, demikian juga. Ini akhlak ya. Walibasut taqwa. Nah, dzalika khair, itu lebih baik. Taib, libas sebagai apa nih? Jumlah apa ini semua ini? Libasut taqwa dzalika khair. Kan jumlah ismiyah kan? Mana mubtada'nya? Libas itu mubtada. Kalau taqwa itu mudhaf ilaih. Libasut taqwa, pakaian taqwa. Itu belum sempurna. Kenapa pakaian taqwa? Dzalika khair itu lebih bagus. Khair itu adalah isim tafdil, bermakna akhyar. Itu lebih baik. Nah, mana kalimat untuk penyempurna libas? Dzalika khairun. Itulah pelengkapnya. Nah, sekarang kita lihat dzalika khair itu bentuk apa itu? Jumlah ismiyah. Buang aja untuk mengecek ya. Buang aja libasut taqwa. Dzalika khair itu lebih baik. Itu kan kalimat sempurna sudah. Dzalika khair, dzalika ahsan. Itu lebih bagus. Ya kan? Dzalika kitab. Itu kitab. Dzalika khair. Nah, dzalika itu adalah isim. Berarti jumlah ismiyah. Nah, ini dikatakan mubtada yang kedua, mubtada as-sanin, khairun itu adalah untuk pelengkap kata dzalika, khabar yang kedua. Nah, kemudian untuk khabar libas adalah kedua-duanya, dzalika khair, jumlah al-ismiyah mubtada kedua serta khabarnya itulah pelengkap kata dzalika. Sekarang pertanyaannya, mana rabit untuk kata libas? Di sini rabitnya bukan dhamir, tada kata isyarah, isim isyarah. Kena isyarahnya apa? Kembali ke mana isim isyarah ini? Itu kembali ke mana? Ke pakaian. Kembali pada pakaian takwa, dzalika khair, libasut takwa. Pakaian takwa itu apa? Dzalika, itu mana? Itu pakaian takwa. Sama saja dhamir itu kembali ke mana? Dhamir kembali kepada subjek yang pertama kan? Nah, jadi isim isyarah bisa sebagai rabit, pengikat. Iya. Tapi nanti akan dijelaskan apa macam-macam rabit insyaallah taala. Waduh. Baik, mungkin kita kasih jatah. Biar saya istirahat dulu sedikit. Nah, saya cuma mendengar ya, tapi insyaallah sudah paham ya. Sekarang kita masuk apa? Syartul khabar, silakan diterjemahkan. Iya. Baik, ya. Mungkin kita persilahkan sahabat baca di rumah. Kami persilahkan untuk menerjemahkan apa yang sudah dibaca. Silakan di halaman ke-48. Kami persilahkan di 021-823-6543. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana lagi, Ustaz. Iya. Tadi halaman berapa syartul? 48. 48. Safa sa'amila warba'un. Nah. Lah. Wa syartul khobaril jumlatil ismiyati awil fi'liyati an yakuna fil khobari rabitun yurbatu bihi. Yurbatu. Bukan yarbi. Yurbatu. Itu fi'il majhul. Yurbatu. Diikat. Iya. Yurbatu bihil mubtada'u wa rabituhu. Naam. Al-alif dhamirun ya'udu 'ala al-mubtada'i imma an yakuna zahiran am mustadiran. Iya. Nahwu at-tullabu yadrusuna fa-rabitu huna wawul jama'ati. Fa qawlihi ta'ala ulaika yarjuna rahmatallahi. نحو الطالب يدرس فالرابط هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على الطالب وقوله تعالى الله يستهزئ بهم تقديره هو يعود على لفظ الجلالة ونحو الطالب حقائبهن جميلة والرابط هنا ضميرهن يعود على الطالبات. فهمتوا؟ Insyaallah. Tadi sudah dijelaskan cukup panjang ya. Nah, untuk rabit yaitu apa? Rabit pertama adalah dhamir. Kata ganti. Dhamir ini harus dhamir bagaimana ya bisa sebagai rabit? Dhamir yang bisa kembali pada mubtada subjek pertama. Kalau dia bukan kembali pada saya berarti bukan rabit. Nah, itu kuncinya, bukan rabit. Dhamirun ya'udu ala mubtada, dhamir yang kembali kepada mubtada itu subjek ya. Imma an yakuna zahiran, adakala dhamir mana isim yakun? Karena ini isim sudah belajar kana yakunu, mana isimnya? Karena ini kan tarful ism wa tansibul khabar, ada isim yang marfu, ada khabar yang mansub. Khabar jelas zahiran, mansub kan? Naam. Mana isimnya? Dhamir mustatir. Baik, mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu kana yakun. Huwa. Huwa. Kembali pada? Kepada dhamir. Dhamir. Imma an yakuna ad-dhamir, ay dhamir ad-dhamir alladhi ya'udu 'ala al-mubtada zahiran. Nah, itu maksudnya ada kalanya dhamir yang kembali mubtada itu bentuk zahir. Atau zahir nyata dhamirnya itu dhamir muttasil ya atau dhamir munfasil? Nah. Bisa muttasil, bisa munfasil. Kalau sudah muttasil berarti nyata. Tidak ada yang muttasil yang tidak nyata. Nah. Yang tidak nyata namanya mustatir. Mustatir. Ya. Mustatir atau yang tersembunyi tadi. Ya. Ahmad yadrus. Nah, itu tersembunyi dhamirnya huwa. Nah. Anta tusafir. Nah, dhamirnya tusafir itu anta mustatir. Kembali pada anta pertama. Nah. Contoh at-tullabu yadrusun. Mana dhamirnya? Dhamirnya Nah, waw jama'ah. Waw jama'ah. Nah, sekaligus dia sebagai fa'il kata yadrusun itu fa'il sekaligus rabit. Nah. Kembali ke mana? At-tullabu. Benar enggak kembali situ? Nah, benar kan? Waw itu maknanya apa? Jama'ah waw jama'ah. Ya, waw jama'ah namanya tapi maknanya apa? Hum maknanya kan? Iya. Nah, hum itu kembali pada tullab. Tapi situ bukan yang apa dhamirnya musatir enggak? Jangan dikatakan yadrusun dhamirnya musatir takdiru hum enggak. Waw itulah dhamir. Itulah dhamirnya. Nah, kalau ditanya maknanya apa? Baru dikasih tahu maknanya adalah hum itu maknanya. Kembali pada waw itu kembali pada tullab. Nah, itu dhamirnya zahir nyata kena dhamir muttasil. Qaqali ta'ala ulaika yarjuna rahmatallah. Perhatikan mereka itu apa? Mengharapkan rahmat Allah. Isinya Allah. Ulaika itu apa? Sebagai apa ini? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Bentuk apa? Bentuk isim isyarah ya. Isyarah. Isim isyarah. Nah, ini maksud isim apa? Zahir. Nah. Karena bukan kata ganti. Nah. Mana khabarnya? Yarjuna rahmatullah. Itu khabarnya. Untuk dhalika, untuk ulaika. Bentuk apa yarjuna rahmatullah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yarjun itu fi'il. Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya yarjun? Al-waw. Waw jama'ah. Mana rahmata? Rahmata objek maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini rahmata ini jama'ah atau mufrad? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Nah. Kok pakai ta begitu? Kok bukan ta marbutah? Antum lihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahmatullah pakai ta marbutah, Ustaz. Nah. Oh, ini kok ta biasa. Rasam Ustaz gitu. Ini namanya Rasam Utsmani. Ini apa? Rasam Utsmani. Khusus untuk ayat. Tidak bisa dibawa kepada rasam apa imla'i. Yang rasam apa bahasa yang standar. Ya, itu pakai ta marbutah. Ini rasam Utsmani khusus untuk ayat Quran nih. Baik. Nah, begitu rasamnya dulu. Nah, Ustaz. Baik, karena tulis Arab kan berkembang terus ya. Iya, iya, Ustaz. Yang berarti tidak menyalahi makna. Rahmah ini kan mufrad. Rahmatullah, rahmat Allah. Baik. Nah, ini maf'ul bi rahmata maf'ul bi Allah lafzul jalal sebagai mudhaf ilaih. Ini jumlah fi'liyah. Nah. Mana rabit kembali pada ulaika? Al-waw. Nah, waw itulah kembali pada ulaika. Apa makna waw? Untuk domir hum. Maknanya apa? Hum kan? Wah, itu hum. Maknanya. Nah. Hum. Nah. Waw itulah domir. Bukan domir satir, takdir hum. Nah. Enggak. Waw itulah domir. Maknanya hum. Kena yar, ya itu kan. Ya, hum itu kembali pada ulaika. Kalau diganti ulaika diganti domir, ya hum, domirnya. Hmm. Ya. Domirnya hum. Baik. Nah, nahu at-talibu yadrus. Kalau tadi domir muttasil, domirnya baris, kalau musatir. At-talibu yadrus, mahasiswa itu sedang belajar. Tadi sudah diungkapkan ya. Nah. Yadrus, mana fa'il yadrus? Domir mutasil. Takdiruhu? Huwa. Kembali pada? Ya'ud ila at-talib. Ya'ud ila at-talib, ya. Sekaligus sebagai rabit. Rabit, nah. Rabit. Maksudnya rabit itu domir mutasil, takdiruhu huwa. Kembali pada at-talib. Nah. Baik, kakuli ta'ala? Kakuli ta'ala. Ikrai? Nam. Ulaika, yang ulaika. Kau bawah dong, kau lagi ke atas lagi. Enggak selesai tadi itu. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah lafzul jalal sebagai subjek kan? Iya. Allah memperolok-olok mereka. Yastahzi'u bihim. Karena mereka memperolok Allah, Allah perolok mereka. Ya, yastahzi'u ini adalah khabar pelengkap untuk kata lafzul jalal Allah. Memang kenapa Allah yastahzi'u bihim? Itu pelengkapnya. Bentuk apa yastahzi'u bihim? Jumlah fi'liyah ya. Ah, fi'il kan? Mudhari berarti jumlah. Kalau sudah fi'il pasti jumlah. Selesai itu. Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fa'il yastahzi'u? Bisakah Allah? Enggak bisa. Allah itu subjek. Iya. Fa'il mesti terletak setelah fi'il, setelah yastahzi. Mana itu? Domir mutak. Nah, kalau tidak ada isim dhahir berarti domir musatir. Selesailah. Nah. Ya, harus dilihat ya. Lihat, berarti dhamirnya kembali pada takdir huwa, kembali pada Allah. Sekaligus sebagai rabit, pengikat. Bukan hum itu pengikat. Hum itu enggak bisa kembali kepada Allah. Nah. Allah yastahzi'u bihim. Hum itu kembali kepada dhamir pada ayat sebelumnya. Iya, ya. Baik. Contoh. Nah, itu jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ism. Nah. Ismiyah, baca ikra'i. At-talibatu haqa'ibuhunna jamilah. Nah, tadi sudah ya. At-talibatu haqa'ibuhunna jamilah. Para mahasiswi itu, tas-tas mereka cantik. Iya. Khabarnya, haqa'ibuhunna jamilah. Tas-tas mereka cantik. Nah, ini bentuk apa nih? Jumlah kalimat sempurna itu. Jumlah apa? Ismiyah. Berarti haqa'ib itu mubtada, subjek. Nah, subjek berapa? Karena ada dua subjek. At-talib itu subjek pertama, haqaib itu subjek yang kedua, mubtada yang kedua. Mana khabar haqaib? Jamilah. Jamilah. Nah, pelengkap talibat, kedua-dua itu. Nah, penggabungan subjek kedua dengan mubtada, apa khabarnya jamilah. Nah. Jadilah pelengkap untuk kata haqaib. Mana rabitnya? Hunna. Hunna. Kembali pada at-talibat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, nah, nah. InsyaAllah akan datang, kita lanjutkan rabit selanjutnya. Syukran. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari malam ini jatah untuk pemirsa agak sedikit ya. Naam, Ustaz. Ya. Dan insyaallah manfaat penjelasannya, Ustaz. Ya. Baik, ada satu pertanyaan, Ustaz, bisa diangkat, Ustaz? Iya, silakan. Dari Palembang, Ustaz, dari hamba Allah ingin bertanya terkait dengan jumlah, Ustaz, yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ini termasuk jumlah apa, Ustaz? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Itu sekarang mana khabar itu saja. Iya, ya. Karena itu terjadi perbedaan ahli tafsir. Hmm. Nah, kita tulis dulu. Zalikal kitabu la raiba fi. Ya, ini belum belajar ya. Insyaallah maudhu ini ada di jilid yang keempat. Ya. Sabar. Iya. Iya, jilid yang keempat kalau tidak salah ya. Karena itu lagi sedang disusun. Jilid ketiga alhamdulillah sudah selesai. Masih sedang dikroksi lagi. Iya. Penulisan dan sebagainya. Taib dzalikal kitabu la raiba fi. Iya. Sampai sini dulu. Ada khilaf. Yang jelas ini mubtada. Itu tidak ada khilaf ini mubtada. Soal kitab ini apakah khabar atau badal? Keterangan. Ada mengatakan ini khabar untuk kata dzalika. Ada mengatakan ini badal. Karena biasanya setelah isim syarat apa? Badal. Iya. Badal itu apa? Pengganti. Artinya badal itu yang dimaksud sebetulnya. Ya. Dzalikal kitab itu apa? Itu kitab. Nah. Mana khabarnya? Kalau ini katakan badal ya, badal. Badal apa? Badal mutabik namanya. Badal mutabik atau badal kul min kul. Dia juga itu kitab. Kitab itu kitab ya. Dzalikal kitabu la raiba fi, inilah khabarnya. Nah, mungkin itu ditanya tadi kalau ini ya, ini jelas khabar ya. La raiba fi. Bentuk apakah ini? Ini bentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Inilah ini la nafiyah lil jinsi. Nafil jinsi itu beramal seperti amal inna. Saya tanya, inna itu masuk kepada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Kok bingung nih? Jumlah ismiyah. Innallaha ghafurun. Innallaha alimun. Nah, ini juga sama. Ya. Ya. Ini namanya apa? La ni la nafiyah lil jinsi. Sama seperti la yang ada pada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Itu la nafiyah lil jinsi. Kenapa? Menafikan semua jenis Tuhan yang disembah oleh manusia. Tidak ada itu. Illallah kecuali apa? Diisbat oleh Allah, Tuhan yang hak. Itu kecuali Allah. Nah ini demikian juga nih la nafiyah lil jinsi. Ini apa? Tidak ada, semua keraguan dinafikan. Makanya ayat itu hak. Tidak ada keraguan sedikit pun, walaupun satu huruf. Iya. Walaupun ada satu huruf. Tidak ada. Karena Allah sudah mengatakan, dzalikal kitab, kitab ini, bukan kitab itu. Ini bahasa Al-Quran. Nah, tidak selamanya dzalika itu, maknanya itu. Enggak. Terkadang dzalika bermakna hadza. Kebalikan, terkadang hadza bermakna dzalika. Nah, ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dzalika ini bermakna hadza. Nah. Sebaliknya hadza juga terkadang mana dzalika. Contoh, wali hadza, hati wali hadza. Oleh karena itu bahasa kita kan itu. Bukan wali hadza oleh karena ini, enggak. Wali hadza bukan wali dzalika, wali hadza oleh karena itu. Nah, itu bahasa Arab. Nah, makanya kalau mau apa, harus paham bahasa Arab ya. Kalau enggak paham, nah di sini banyak orang apa dikerjain orang-orang Islam yang tidak paham ya. Dzalikal kitab itu tuh, itu kitab. Kitab apa? Kitab apa? Injil katanya. Padahal kitab itu adalah Al-Qur'an. Karena ini maknanya hadza, dzalikal kitab. Ini Al-Qur'an. Karena salah satu nama Al-Qur'an adalah Al-Kitab. Ini bukan kitab arti Injil dan atau apa? Taurat ya, bukan. Ya. Dia ini kan awal surat ya. Kalau kita kembali kepada karangan karya tulis untuk memperkenalkan karya tulis apa? Kan tulis itu yang diperkenalkan kan? Bukan kitab rujukan dan sebagainya dan kitab lain. Demikian ya Allah memperkenalkan kitabnya yang terakhir itu Al-Qur'an. Dzalikal kitab. Ini Al-Kitab itu Al-Qur'an Karim. Nah, kenapa pakai dzalika? Nah, itu ada hikmahnya. Li'uluwil Qur'an. Karena ketinggian Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an berada di mana? Lauhul Mahfuz. liraf'ihi wa 'uluwihi. Nah, kemudian wa li'azamatihi, kena keagungnya, pakai kata dzalika. Pada maknanya ini, pakai kata dzalika. Isyarat menunjukkan apa? Al-Qur'an itu agung, Al-Qur'an itu tinggi, berada di Lauhul Mahfuz. Kemudian baru turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik. Tanya aja ahli tafsir nanti, Ustaz Badu juga bisa, banyak ustaz di sini. Nah, mana pelengkapnya? Ini dia. La raiba, ini la nafiyah lil jinsi, ini isimlah, namanya ismulah. Ismulah mabni al-fathah. Kalau dia mufrad itu mabni. Mabni al-fathah. Karena bukan mudhaf. Kalau dia mufrad, ya bukan kata gabung, itu apa? Mabni al-fathah. Nah, tergantung apa bentuk kata. Kalau dia musanna mabni ala alif, kalau dia jamak mabni ala, tergantung jamak apa ya. Ini mabni al fathah. Mana khabarnya nih syibul jumlah? Ini khabarnya ya. Khabarnya syibul jumlah jar majrur. Jar majrur apa? Khabar pelengkap kata la. Nah, ini khabar, ini bentuk, ini adalah bentuk jumlah ismiyah, tapi tentu tidak lagi dikatakan mubtada. Nah, khabarnya apa? Dalam itu apa? Jumlah nafiyah al-jinsiyah. Kenapa? Nafiyah al-jinsiyah. Jumlah apa itu? Ya, jumlah ismiyah asalnya. Asalnya apa? Jumlah ismiyah. Ya. Karena ini isim. Ini bukan fi'il. Ini isim. Ini khabar. Nah, sebagaimana mubtada? Hah? Mubtada, umpamanya, fil fihi talib. Fihi. Di dalamnya ada talib. Dalamnya terserah dalam mana itu. Fihi talibun, di dalamnya ada seorang maha, seorang apa, siswa. Nah, karena mubtada'nya nakirah, itu tak boleh diletak di awal. Enggak bisa talib apa? Talibun fihi. Enggak bisa, karena ini nakirah. Bukan doa, kalau doa boleh. Doa salamun alaik, itu doa, boleh nakirah letak di awal. Wailul mutaffifin, wailul, itu doa. Boleh dia nakirah di awal karena dia doa. Kalau enggak boleh. Karena ini nakirah mutlaka, tidak ada kata sifat. Karena dia, kalau dia mubtada'nya nakirah, khabarnya bentuk jumlah, diputar dia. Nah, fihi talibun, di dalamnya ada seorang mahasiswa. Nah, atau kita biar jelas fihinya apa ya? Fil fasli talibun. Nggak bisa talibun fil fasli. Nah, paham tuh? Ini mubtada'. Ini khabarnya. Demikian asalnya fihi raibun. Itu asalnya. Nah, karena ada la masuk la nafiyah, itu boleh. Karena isimnya harus setelah la. La raiba fihi. Asalnya jumlah ismiyah. Karena itu beramal seperti amal inna. Amal inna itu masuk pada jumlah ismiyah, kan? Inna Allah ghafurun. Inna Allah ghafurun. Allah mubtada asal. Allah ghafurun masuk inna. Inna Allah ghafu. Ghafu. Ghafurun. Allahu alam bisawab. Baik, demikian saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.